ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله كتابنا لنجدكم طبعا صلى الله كتاب الجامع في كتاب بلوغ المرام yang kita akan membaca hadis selanjutnya, hadis ke 1329 dari kitab Bulughul Maram ini, tepatnya dalam bab At-Targhib fi Makarimil Akhlaq. Berkata al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaihi. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama. Hadis yang muttafaqun alaihi. Maka dalam hadis ini, apabila ditinjau dari sisi bahasa, di sini ada man asyartiyah, man yang menunjukkan persyaratan, barang siapa. Yang kemudian dalam ilmu nahwu, man ini akan menjazamkan dua fi'il. Yang pertama adalah yurid, man yuridillah. Dijazmkan dengan sukun, namun kemudian karena bertemunya dua sukun ya, pada kata yurid tadi dengan lafzul jalalah Allah, maka dijadikan kasrah yuridillah. Ya. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, ini syaratnya. Ya. Maka di situ ada fi'il yang kedua yang dijazmkan, yufaqihu fiddin. Yufaqihu, Allah akan jadikan dia faqih. Ini yufaqih. Ini jawab syaratnya. Maka barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki baginya kebaikan ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia paham terhadap agamanya. Maka dalam hadis ini terkandung keagungan tafaqquh fid din, memahami dan berusaha untuk menggali tentang ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang apabila mau dilihat secara luas, maka arti fiqh, pemahaman terhadap agama, itu mencakup usulul iman, fondasi-fondasi keimanan, dan juga mencakup syariat-syariat Islam, juga mengenai tentang perkara-perkara ihsan, ya, juga tentang mengenai pengenalan terhadap halal dan haram, ya, maka semua perkara ini termasuk dalam fiqh, masuk dalam fikih terhadap agama ini, agama yang diturunkan oleh Allah, agama Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mencakup pengetahuan terhadap Islam, pengetahuan terhadap iman, dan juga pengetahuan terhadap ihsan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang Jibril kemudian bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kemudian beliau menjawabnya. Pada akhirnya beliau bertanya kepada Umar, "Atadri man as-sa'il?" Tahukah engkau siapa yang kemudian bertanya itu? Maka Umar menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hadza Jibril atakum yu'allimakum dinakum." Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Maka agama mencakup apa? Mencakup Islam, ya. Amalan-amalan zahir, mencakup iman, ya. Yaitu i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam hati seseorang, dan juga mencakup derajat yang tertinggi yaitu ihsan. Maka seorang yang difaqihkan terhadap agama, ya, mengerti tentang perkara-perkara ini semuanya. Yang walaupun kemudian di sana ada pemakaian kata fiqih secara istilah, yang fiqih secara istilah yaitu ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang mengenai amalan-amalan seorang hamba yang dilakukan dalam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang terperinci dan melalui jalan istidlal, mengambil hukum dari dalil-dalil tersebut. Ini fiqih yang kita ketahui dalam istilah para ulama, dan ini adalah istilah khusus yang diletakkan oleh ulama ahli usul. Ulama ahli usul meletakkan pengertian tentang fiqih, bahwasanya ini yang dimaksud dengan fiqih. Namun kemudian kalau mau dilihat secara lebih luas, bahwasanya perkara akidah pun masuk dalam yaitu fiqih, masuk dalam ilmu fiqih. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya akidah tersebutlah al-fiqhul akbar, fiqih yang terbesar. Sedangkan fiqih yang kita ketahui, ya, tentang amalan-amalan seorang hamba, bagaimana hukum-hukum yang berkaitan tentang, ya, ibadah-ibadah seorang hamba, baik itu sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lain sebagainya, ya, maka ini dikategorikan oleh para ulama sebagai al-fiqhu al-asghar, ya, fiqih yang kecil, ya, yang kemudian yang lebih penting darinya adalah al-fiqhu al-akbar, ya, fiqih mengenai bagaimana akidah-akidah yang seharusnya dimengerti dan difahami oleh seorang muslim. Maka ini tidak keluar dari makna fiqih yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yufaqihu fiddin, difahamkan, dijadikan faqih terhadap agamanya, ya, masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, yang kemudian paling pertama itu mengenai masalah akidah, kemudian juga yang masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut yaitu mengenai permasalahan amalan-amalan hamba berupa ibadah-ibadah, bagaimana rincian-rinciannya sehingga dia betul-betul bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut di atas syariat Allah Subhanahu wa taala yang lurus, ya, bukan dengan hanya taklid semata, hanya mengikuti, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu semata, namun betul-betul di atas ilmu agama. Ini masuk dalam al-fiqhu fiddin, pemahaman terhadap agama. Dan juga masuk dalamnya, ya, pengenalan terhadap tadi ihsan, ya, hakikat apa itu ihsan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul menghadirkan perasaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di hadapannya seakan-akan dia melihatnya, ya. dan juga kemudian apabila dia tidak mampu untuk sampai kepada tahapan tersebut beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan atau dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya, terus menghadirkan dalam hatinya bahwasanya dia sedang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk dalam fiqih. Ini juga termasuk dalam fiqih secara pengertian dan makna yang umum. Dan apabila kita melihat kepada hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang kemudian difahamkan atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan baginya, maka akan difahamkan atas agama. Maka kita bisa mengambil mafhum dari hadis tersebut, yaitu apa? Yang bisa difahami secara kebalikan dari hadis tadi. Misalnya secara kebalikan dari hadis tadi, yaitu orang yang kemudian berpaling dari tafaqquh fid din, tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan dia paham terhadap agamanya, ya, dan tidak pula dia mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dia ketahui, maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki baginya kebaikan. Dan ini sebetulnya telah tersurat, yaitu betul-betul, yaitu dituliskan dalam satu hadis, walaupun kemudian hadisnya dhaif. Mafhum yang kita sebutkan ini, bahwasanya orang yang kemudian tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala paham terhadap agamanya, bahwasanya dia adalah seorang yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan atasnya, ini ternyata ada dalam satu hadis, walaupun kemudian hadisnya dhaif. Ya, di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la rahimahullahu taala, ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lam yufaqihhu lam yubalillahu bihi." Dan barang siapa yang tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faqih terhadap agamanya, maka Allah tidak peduli terhadapnya. Ya. Hadisnya dhaif, dhaifan la Syekh Al-Albani. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan hadisnya adalah dhaif tapi maknanya benar. Maknanya benar. Dan banyak kemudian dari para ulama yang mengambil mafhum dari hadis ini, mengambil kemudian perkara kebalikan yang bisa difahami dari hadis ini, bahwasanya suatu atau termasuk suatu tanda bahwasanya Allah tidak menghendaki kebaikan bagi suatu hamba, dia dijadikan seorang yang bodoh terhadap agamanya, tidak mengerti tentang perkara agama, tidak mengerti tentang perkara akidah, tidak mengerti bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang kemudian diberikan pemahaman terhadap agama, hendaknya dia bergembira. Ini adalah suatu kabar gembira baginya, suatu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan baginya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat darinya, maka hendaknya dengan itu kalian atau mereka bergembira, ya. Karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keutamaan, ya. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seorang insan, maka hendaknya dia bergembira, huwa khairun mimma yajma'un. Ya. Itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, yang dikumpulkan oleh manusia, yaitu harta benda duniawi. Maka bergembiralah apabila seorang kemudian dijadikan faham terhadap agamanya, dan apabila seorang melihat dirinya adalah termasuk orang-orang yang belum mengerti tentang agamanya, tidak diberikan pemahaman terhadap agama, maka hendaknya dia khawatir apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan baginya ataukah tidak. Khawatir dia. Karena ini tanda-tanda keburukan. Dia dijadikan seorang yang bodoh terhadap agama. Apalagi dia dijadikan seorang yang ridho terhadap kebodohan tadi. Ini lebih buruk lagi. Ya, kalau saja seandainya seorang dijadikan bodoh dan belum tahu tentang ilmu agama, namun dia tidak ridha terhadap kebodohan tadi, ini masih mending. Perasaan tidak ridha tadi akan membawa dia kepada kebaikan dan perbaikan. Dia akan berusaha untuk memahami agamanya, berusaha untuk mempelajari agamanya. Namun apabila dia tidak peduli, maka ini ya musibah di atas musibah. Musibah yang pertama itu kebodohannya, musibah yang kedua dia tidak peduli bahwa dia bodoh. Tidak peduli bahwa dia tidak mengerti tentang agamanya, tidak mengerti tentang tauhid, apalagi tentang tauhid. Ya. Ini adalah suatu musibah yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin dalam kitab Al-Qawaidul Arba. Kebodohan dalam perkara tauhid adalah suatu yang sangat berbahaya. Ya. Bisa jadi kemudian menjatuhkan seorang insan kepada perkara kesyirikan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Dan ini adalah suatu ancaman yang sangat besar bagi seorang yang bodoh dalam perkara agama, terutama dalam perkara tauhid. Namun kemudian siapakah orang yang dikategorikan sebagai faqih, seorang yang paham terhadap agamanya? Apakah kemudian sekedar dia memiliki ilmu yang banyak, kemudian dikategorikan sebagai faqih? Maka sebetulnya yang dikategorikan sebagai faqih yaitu orang-orang yang mengetahui tentang hukum-hukum syar'i dan mengetahui tentang hikmah-hikmah di balik hukum-hukum syar'i tersebut, dan kemudian juga beramal dengan konsekuensi dari ilmu tadi. Ketika dia telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, maka dia betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengetahui bahwasanya dia diwajibkan untuk beribadah dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia betul-betul berusaha untuk mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengetahui pula bahwasanya Islam ini membimbingkan terhadap akhlak-akhlak yang baik, maka dia berusaha untuk menerapkan akhlak-akhlak Islam tadi dalam dirinya. Ketika dia mengetahui bahwasanya Islam telah menetapkan perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang, perkara-perkara yang merupakan kemaksiatan, maka dia berusaha dengan sepenuh tenaga untuk menjauhi perkara tadi. Maka bukan seorang yang dikatakan sebagai faqih, orang yang memiliki ilmu yang banyak, namun kemudian dia terjatuh kepada kefasikan, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa besar. Tidak dikategorikan sebagai seorang yang faqih. Walaupun mungkin dikatakan sebagai seorang yang alim, tapi kemudian tidak dikategorikan sebagai seorang yang faqih, betul-betul paham terhadap agama. Karena kalau kita melihat kepada hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dijadikan atau Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faqih terhadap agamanya. Orang yang memiliki ilmu namun kemudian dia tidak mengamalkannya, maka ilmunya bukan menjadi sesuatu yang bermanfaat baginya, justru yaitu menjadi bala, menjadi musibah baginya, menjadi hujah atasnya nanti di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an hujjatun laka aw alayka. Al-Qur'an itu sebagai hujjah bagimu yang akan membelamu atau alayka. Atau kemudian justru akan menjadi hujjah yang memberatkanmu, yang mendakwamu, yang kemudian akan menjadikan posisimu dan keadaanmu buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana engkau tidak, ketika engkau tidak mengamalkannya. Ketika engkau tidak mengamalkan Al-Quran tadi, mengamalkan hukum-hukum yang telah engkau ketahui dari Al-Quran. Ya, maka ilmu yang tidak diamalkan, menunjukkan bahwasannya, atau tidak menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi orang tadi, justru menghendaki keburukan atasnya. Dan bahkan lebih buruk daripada orang yang jahil. Ya. Seorang yang jahil bisa jadi diberikan uzur atas perkara-perkara yang kemudian dia tidak mengetahuinya, kemudian terjatuh kepada perkara-perkara tadi. Di mana apabila kejahilan tadi bukan karena dia sengaja untuk jahil, sengaja untuk tidak tahu. Ya, kalau sengaja untuk tidak tahu bukan uzur. Ya. Apabila dia kemudian tidak mau belajar, tidak bersemangat untuk menuntut ilmu agama, ini bukan uzur. Ya. Namun kemudian apabila memang dia berusaha untuk mengetahui perkara agama, namun Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bahwasanya tidak ada yang mengajarinya misalnya. Ya. Belum sampai ilmu kepadanya. Dia berusaha untuk mencari. Dan kemudian dia jahil, makanya adalah uzur. Ini lebih mending daripada seorang yang sudah tahu kemudian tidak mengerjakan apa yang diketahui. Diketahuinya. Ya. Sudah tahu namun tidak mengerjakan apa yang diketahuinya. Maka ya, al-fiqhu fiddin di sini adalah ilmu dan amal, bukan hanya sekedar ilmu saja, ya, bukan sekedar ilmu saja. Maka dalam hadis ini ada hasungan bagi seorang untuk betul-betul mempelajari ilmu agama dengan serius, tidak hanya setengah-setengah, tidak hanya yaitu paruh waktu saja. Itu betul dia berusaha untuk memahami agamanya. Karena ketika seorang tahu bahwasanya tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan baginya adalah difahamkan terhadap agama, yaitu sudah sepantasnya bagi seorang yang berakal untuk kemudian berusaha merealisasikan hal tersebut pada dirinya. Itu apa? Supaya dia faham terhadap agama. Ya. Maka hendaknya dia betul-betul berusaha dengan sepenuh tenaga untuk menjadi seorang yang faqih terhadap agama. Ya. Semampu dia. Dengan sekuat tenaga dan kemudian juga sebatas kemampuannya. Sebatas kemampuannya. Jangan sampai kemudian dia mampu untuk memahami agama dengan lebih mendalam, namun kemudian dia santai-santai kemudian pemahamannya atas hanya sebatas ya, pemahaman yang yaitu dangkal, pemahaman yang dangkal saja, padahal dia mampu untuk kemudian memahami dengan lebih mendalam tentang agama ini. Di mana seorang penyair mengatakan, walam arafi uyubinna fi aiban sanaqtul qadirina ala tamami. Aku tidak pernah melihat dari aib-aib manusia itu suatu aib yang lebih jelek daripada seorang yang sebetulnya mampu untuk meraih kesempurnaan, namun dia kemudian bermudah-mudahan dan tidak bisa meraih kesempurnaan tadi. Ada kekurangan pada dirinya, padahal dia mampu untuk meraih kesempurnaan, mampu untuk meraih yang lebih baik. Ini adalah suatu aib yang besar. Mampu untuk menjadi itu sempurna atau mendekati sempurna atau kemudian lebih baik, namun kemudian dia bermudah-mudahan ya, sehingga tidak meraih kesempurnaan tadi. Dan ilmu syar'i ini adalah suatu amalan soleh yang kemudian manfaatnya itu tidak hanya dirasakan oleh hamba yang kemudian memiliki ilmu syar'i tadi saja. Manfaatnya dikategorikan sebagai manfaat yang muta'addi. Yaitu muta'addi itu apa? Keluar daripada sang hamba tadi. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi bagi orang lain juga. Jadi manfaatnya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri juga bagi orang lain. Dengan dia mengamalkannya pertama, itu manfaatnya bagi dirinya sendiri. Kemudian dia mengajarkannya ya, dalam majlis-majlis atau dengan menulis atau kemudian menjadi seorang qadhi yang kemudian memutuskan suatu perkara yang diajukan kepada dirinya atau kemudian berfatwa dan yang lain sebagainya. Itu semua dengan ya, ilmu syar'i. Manfaatnya betul-betul terasa bagi dirinya dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata, "Fadhlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadhlul qamari 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan seorang alim dibandingkan dengan seorang yang 'abid, yang banyak beribadah, adalah seperti keutamaannya bulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Ya. Di mana apabila kita melihat bulan, itu pada saat bulan purnama betul-betul terang, benderang sinarnya, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dapat kemudian manusia mengetahui arah tujuan dengan cahaya dari bulan tadi, mengetahui apa yang ada di sekelilingnya ketika dia berada di tengah padang pasir yang luas misalnya. Ketika dia tidak memiliki penerangan, selama ada terang bulan purnama, maka dia dapat mengetahui apa yang ada di sekelilingnya, dapat melihatnya. Apakah itu kemudian bercahaya ataukah kemudian tidak ada cahaya padanya. Ya. Bandingkan dengan bintang-bintang, walaupun bintang-bintang tadi memiliki sinar, namun kemudian sinarnya tidak melampaui bintang tadi. Tidak kemudian sampai kepada manusia dan dapat menerangi manusia sehingga manusia dapat melihat apa yang ada di sekelilingnya. Ya. Jadi sinarnya ya cuma di sekitar bintang itu saja. Maka itulah keutamaan seorang yang alim, manfaatnya betul-betul mutaaddi, yaitu dirasakan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-269, yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah bagi siapa yang dikehendaki, dan ditafsirkan hikmah di sini oleh Al-Sa'di dengan al-ilmu an-nafi' wal 'amalu shalih, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah maka telah diberikan kebaikan yang banyak. Kebaikan di mana dia bisa memanfaatkan hikmah tersebut bagi dirinya sendiri, ya. Kemudian juga kebaikan di mana ilmu yang dia miliki dirasakan kemanfaatannya oleh orang lain sehingga dia mendapatkan balasan pahala, ya, dari ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain tersebut. Bahkan ilmu tersebut dapat mengalir pahalanya kepada seorang hamba walaupun kemudian dia sudah berada di kuburnya. Walaupun kemudian di dunia ini dia hanya sekedar nama saja tinggal, tidak dikenang namanya. Bagaimana para ulama zaman dahulu, ya, dari kalangan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman, ya, dari kalangan generasi setelahnya para a'immah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala atau Ibnu Qayyim, yang sebelumnya atau yang sesudahnya, mereka hanya nama, tinggal nama di dunia ini. Namun apa? Betul-betul ilmu yang masih bermanfaat dan pahalanya dan dimanfaatkan ilmu tersebut masih mengalir kepada mereka. Maka benarlah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, siapa yang diberikan hikmah maka telah diberikan kebaikan yang banyak. Yang kebaikan tersebut sampai pun dia di dalam kuburnya masih tetap dia rasakan manfaatnya bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Maka ini pembahasan mengenai hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan dalam hari yang berikutnya. Pada kesempatan yang akan datang, Bismillah, Ta'ala, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah.